Selamat mendiskusi senja, teman-teman. Yang terhempas dari sela nafas dan tinggi. Diskusi senjaku bersama lamunan dan imajinasi menyatu dan seakan membuatku tertawa dan merasakan tinggi menghayal dan seakan ke galaksi. Semua angan dan mimpi, mimpi. Oh, diskusi senjaku bersama tawa, bersama lamunan indah. Diskusi senja, atas kepala dan melirik jelas seakan ku harus cepat. Are you ready? Sela nafas dan pergi. Senjaku